Bagaimana hukumnya apabila imam telah menegakkan sholat mulai bertakbir, imam telah selesai membaca ayat dan ana belum selesai membaca al-fatihah, imam sudah rukuk dan ana tidak mungkin melanjutkannya, apakah ana termasuk ketinggalan satu rakaat? Apakah tidak? Ya, ketinggalan satu rakaat. Nah, kalau tidak membaca al-fatihah, apakah ada dalil tentang mengkhitan wanita? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu. Hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, apabila seorang duduk di antara empat cabang kemudian dia bersungguh-sungguh, maksudnya dia siap untuk bersetubuh, maka wajib baginya mandi. Dalam riwayat yang lain, idzal taqal khitanul khitana, kalau bertemu antara dua khitan, ya, kemaluan laki-laki yang dikhitan dan kemaluan wanita yang dikhitan, menunjukkan khitan itu ada bagi wanita, namun tidak wajib hukumnya. Ada yang mengatakan, ya, sebagian para ulama menyebutkan bahwa wanita itu kalau tidak dikhitan, syahwatnya itu berapi-api gitu, ya, berlebihan, ya. Sehingga dikhitan, ketika dikhitan jangan terlalu banyak, yang normal-normal saja katanya. Kenapa? Karena kalau dihabisi bisa-bisa hilang syahwatnya. Wallahu ta'ala alam tentang kebenaran ini, ya. Kalau memang benar berarti ya dari sisi ini hikmahnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, perlu dibuktikan tentunya apakah benar apa yang disebutkan tersebut. Wa illa asal hukumnya sunnah, tidak sampai kepada tingkatan wajib. Apakah diperbolehkan masang gigi palsu? Ya, diperbolehkan kalau memang dibutuhkan. Nah, kalau kehabisan gigi, makannya gimana? Ya, perbolehkan insyaAllah, karena itu aib. Kehilangan gigi aib. Ana sering melihat ada beberapa ikhwan memotong dan merapikan jenggotnya. Nah, ini. Apakah yang diperbolehkan? Tidak diperbolehkan. Afu itu artinya biarkan. Biarkan tumbuh. Kalau yang dimaksud merapikan, menyisir, ya boleh. Ya, menyisir, merapikan, ngasih parfum biar harum. Bagus. Nah, ya kalau merapikan maksudnya apa? Dirapikan seperti raja-raja menteri Arab Saudi itu, ya. Dirapikan, ya. Nah, ini sunnahnya mereka tentunya, bukan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah boleh kita puasa Senin atau Kamis saja, sedangkan sunnahnya puasa Senin Kamis? Sunnahnya puasa Senin dan Kamis, ya. Artinya puasa Senin sunnah, puasa hari Kamis sunnah, gabung dua-duanya lebih afdal. Bukan berarti Senin saja. Kalau dia puasa Senin saja, Kamis enggak, oh berarti enggak sunnah. Tidak, Senin sunnah. Dan yang hari Kamisnya juga sunnah. Melakukan kedua-duanya lebih afdal.